Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat itu dapat kita rasakan dan kita pun bisa hadir, terutama kami di sini di studio, dan antum pun insya Allah bisa mengikuti pelajaran ini di rumah antum masing-masing atau di tempat kerja antum, atau barangkali mungkin ada yang masih berada di perjalanan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat insya Allah bagi diri kita maupun bagi orang lain insya Allah. Tapi pembahasan kita masih sekitar dhamir, yaitu dhamirul muttasil, yaitu dhamir muttasil, itu kata dhamir, itu kata ganti, al muttasil itu kata ganti yang bersambung. Artinya dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri. Dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri, dia harus bersambung. Dia harus bersambung, maka dikatakan muttasil, bersambung dengan kata lain. Jadi bersambung dengan kata lain, maka dikatakan dhamir muttasil. Atau dengan definisi lain adalah dhamir yang tidak bisa diletakkan di awal kata, di awal kalimat, afwan. Dhamir yang tidak bisa diletakkan di awal kalimat, maka itulah dikatakan dhamir muttasil. Nah, itu paling mudah untuk dikenal atau ciri yang paling mudah, ya, tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Ya, mungkin ada sedikit barangkali di antara dhamir yang sama sepertinya, seperti hum. Kata hum adalah dhamir munfasil, bisa diletakkan di awal, tapi hum juga dhamir muttasil. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau dari sisi rasam tidak ada perbedaannya. Nah, tidak ada perbedaan antara dhamir dia munfasil dengan dhamir dia muttasil, ya. Tapi dalam kalimat nanti bisa dilihat, ya, bisa dilihat, ya. Baik, kita pembahasan terakhir adalah ad-dhamairul muttasilah li mahallin nasab, yaitu dhamir muttasil menempati tempat nasab. Menempati tempat nasab. Di sini saya kasih contoh adalah dhamir sebagai objek atau maf'ul bih. Maf'ul bih. Coba kita kembali, review kembali. Di halaman, yaitu 36, halaman 36. Contoh, sa'adahu ahmadu. Dhamir muttasil ini hu. Nah, kata hu enggak bisa diletakkan di awal. Hu Ahmad. Enggak bisa hu Ahmad. Karena hu itu adalah dhamir muttasil. Hu bimakna huwa. Hu bimakna huwa. Jadi, sa'adahu Ahmadu. Ahmad membantu dia. Bukan dia membantu si Ahmad. Nah, ini harus paham betul, supaya tidak salah dalam memahami. Sa'adahu Ahmad. Ahmad telah membantunya. Karena Ahmad di sini sebagai fa'il objek. Fa'il sebagai pelaku. Nanti kita ada pembahasan insyaAllah kalau sudah masuk dalam kalimat. Ya. Di kesempatan ini untuk mengulang kembali atau mantap kembali, saya kasih contoh yang lain, yaitu posisi bukan sebagai maf'ul tapi sebagai isim inna. Barangkali antum pernah belajar inna, yaitu salah satu kata untuk menegaskan. Salah satu kata untuk menegaskan kalimat. Dan ini banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran Karim. Banyak sekali. Innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah. Ghafurun, maha pengampun. Jadi ada inna. Kalau tanpa inna, Allahu ghafurun. Allah maha pengampun. Kemudian masuk kata inna untuk menguatkan atau menegaskan. Innallaha ghafurun. Nah, di sini kita kasih contoh dalam bentuk isimnya dhamir, ya. Umpamanya huwa, huwa talibun. Dia seorang mahasiswa atau seorang pelajar. Kita ingin menegaskan kata ini. Sesungguhnya dia seorang pelajar atau seorang mahasiswa. Maka gunakan inna. Nah, tentu inna ini menasabkan isim. Ini antum sudah belajar ya. Di jilid 2 sudah ada. Iya. Nah, ketika inna masuk, nah, inna membutuhkan isim. Isimnya harus mansub. Harus mansub. Nah, apa dhamirnya? Adalah dia, maka tukar dhamirnya. Dhamir nasab. Maka jadinya apa? Innahu. Nah, enggak bisa innahu. Innahu. Nah, innahu talibun. Enggak bisa innahu. Enggak, innahu. Nah, ini dhamir nasab. Dia bersambung dengan apa? Inna, innahu. Demikian juga antum. Antum ini dhamir rafa. Dhamir rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil. Dia berdiri sendiri. Bisa letakkan di awal. Antum. Contohnya antum tullabun. Antum tullab. Antum tullabun. Nah, masuk inna. Bagaimana Jain? Jadinya enggak bisa inna antum. Enggak bisa inna antum. Kena isim inna mansub. Maka ambillah dhamir yang mansub. Mana dhamir mansub? Kum. Jadi innakum. Nah. Innakum tullabun. Innakum tullab. Nah, ini dhamir mansub. Dhamir mansub. Jadi tidak bisa gunakan dhamir munfasil, mesti dhamir muttasil. Itu enggak bisa digunakan dhamir rafa, mesti dhamir mansub. Kenapa dhamir mansub? Karena isim inna ini adalah hukumnya mansub. Hukumnya mansub. Contoh innallaha. Perhatikan ini contoh yang bukan dhamir. Innallaha. Itu bisa dilihat Al-Qur'an banyak sekali. Innallaha ghafurun. Enggak bukan innallahu, tidak akan kita jumpai. Innallahu ghafurun. Enggak. Innallaha. Mesti fathah. Kenapa fathah? Karena isim inna, dia hukumnya mansub. Nah, demikian juga kalau isimnya dhamir, maka tukarlah dhamirnya menjadi dhamir nasab. Ini, innakum tulab. Innahu talib. Innaka. Innaka. Innaka tabibun. Baik. Nah, mungkin Ustaz Hasan kita minta ya para pemirsa untuk masukkan kalimat atau bikin kalimat, masukkan inna kemudian isimnya bentuk dhamir ya. Ya, bentuk dhamir. Nah, dhamir bisa dilihat di sini, dhamir nasab. Hu, huma, hum, huma atau ha, hunna, ka, kuma, kum, ki, kunna, kemudian dia, kemudian na. Ya. Fadhal Ustaz Hasan. Pendengar dan pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka untuk layanan interaktif bagi Anda yang ingin coba membuat kalimat dengan kalimat dhamir yang bersambung dengan inna. Silakan kita persilakan di 0218236543. Kami ulangi kembali di 0218236543. Silakan bagi pendengar ikhwan dan pendengar akhwat ya, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja. Kita sapa untuk telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Yusuf. Naam, Ustaz. Baik. Insyaallah di Indramayu ya, akhi. Naam, Ustaz. Baik, silakan. Ahsan. Barakallahu fik. Fatik barakallahu. Tafadhal Abu Yusuf. Abu Yusuf, ha? Naam, Ustaz. Hati misal. Innahuma talibani jadidani. Jadid innahuma, sahih. Innahuma talibani jadidan. Di sini ada kemiripan. antara dhamir munfasil dan dhamir muttasil, karena rasamnya sama, huma juga, huma. Ya, cuma penulisannya ketika masuk inna, nunnya bersambung dengan ha. Ya, innahuma. Baik, jahit. Innahuma. Nah, di sini setelah masuk inna, maka huma di sini bukan dhamir rafa, tapi apa? Dhamir nasab atau dhamir menempati tempat nasab, karena dia isim inna. Innahuma talibani jadidani. Baik, misal akhar. Atau ubah lagi kepada jama'. Jamatan. Ya. Innakum. Tadi huma ya. Oh, ya, masih mukhatab. Amma ghaib. Iya. Innahum. Innahum tulabun jududun. Jaid. Memang kaidah harus ini ya, betul-betul harus sesuai. Innahum tullab, betul. Jadi bukan talibani lagi. Kena khabarnya, kena isim innanya jamak. Innahum tullabun. Kemudian na'at ya, mesti juga dijamakkan. Judud. Kena dia akil, uqala, berakal. Tullabun. Innahum tullabun jududun. Juga demikian, sama ya. Hum juga dhamir munfasil. Hum juga dhamir muttasil. Nah, di sini kena innanya harus bersambung dengan, kena nun bisa disambung dengan ha. Penulisan disambung innahum. Iya. Innahum. Afwan. Mungkin ada pemula, mungkin ada yang tidak bisa atau tidak mengetahui cara penulisan. Jadi hum asalnya hum tullabun judud. Iya. Masuk inna, innahum tullabun jududun. Iya. Innahum, ini dhamir muttasil, itu dhamir nasab, ini dhamir rafa. Innahum tullabun judud. Jadi ismina. Taib. Sekarang coba mukhatab. Mukhatab orang kedua. Dokter. Nah. Kamu seorang dokter. Ah, nama. Innaka. Saya tidak mengatakan sesungguhnya. Kamu seorang dokter. Oh. Ah. Huwa tabibun. kamu, anda seorang dokter. Anta tabibun. Anta tabibun. Masukkan inna, sesungguhnya. Innaka tabibun. Nah, perhatikan innaka. Jadi bukan anta, jadi ka. Innaka tabibun. Jadi enggak bisa inna anta. Enggak bisa inna anta tabib. Innaka. Nah, lihat di halaman 27. Iya, anta jadi ka. Innaka. Penulisan sambung dengan nun. Sama seperti innahum. Innahu. Tulisan kambung dengan kaf. Innaka. Taib. Musanna dua orang. Innakum. Enggak, sebelum masuk inna. Ubah dulu. Anta tabibun. Antuma. Antuma kan. Iya, betul. Antuma. Antuma talibani. Kenapa taliba? Saya minta dokter tadi. Oh iya, apa nak? Cepat amat selupanya. Tapi antuma tabibani. Tabibani. Tapi masukkan inna. Innakuma. Nah, perhatikan innakuma. Antum bisa lihat di halaman 27, antuma jadi kuma. Jadi innakuma. Innakuma tabibani. Nah, ini di antaranya penggunaan dhamir nasab muttasil. Yaitu isim inna mansub. Baik. Innakuma tabiban. Sekarang kalian, antum. Iya. Antum attibau. Ini attibau. Attibau. Attibau. Iya. Ta-nya bukan enggak bertasydid ya. Ta-nya tidak ditasydidkan. Ta-nya kasrah. Attib bukan attiba. Al-tib banyak syiddah, banyak tasydid. Al-tibba'u. Antum atibba'u. Kalian adalah para dokter. Antum atibba'u. Hah? Antum? Antum atibba'u. Akhta ta ya akhi. Atibba'u. Atibba'u. Taib, ana tulis dulu. Ini betul, saya akui banyak banyak ya para mahasiswa itu salah penyebutannya. Iya, bukan saja antum ya Abu Yusuf ya. Naam. Baik, atib yang salah penyebutan. Atib antum. Ya. Antum. Atib. Batas atib ba'u. Ya, atibba'u. Antum atibba'u. Atib, laysa atibak. Bukan atibak, atib. Atibba'u. Namdan. Baik. Alan, adkhil inna. Innakum. Innakum atibba'u. Jaid, innakum. Jadi, antum jadi kum. Lihat halaman 37. Antum. Jadi kum, jadi innakum, tidak bisa inna antum. Innakum atibba'u. Ahsanta ya akhil karim. Barakallahu fik. Masyaallah. Fik barakallah. Nah. Syukran syukran jazakallahu khair. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Bu Yusuf. Alhamdulillah, ya barakallahu fik. Dan sudah beliau sampaikan beberapa contoh kalimat dan ada faedah tambahan terkait pengucapan kalimat atibba'u, jamak daripada tib ya, yang bermakna tabib atau dokter. Barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua, masih dalam sesi murojaah dan juga latihan untuk penggunaan dhamir disambung dengan inna. Baik, di 0218236543 kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Amin. Ahlan ya Ummu. Ahlan bikum. Barakallahu fik. Barakallahu. Nah, yang mana Ustaz? Baik. Baru nyimak nih. Iya. Nah, bikin kalimat. Sekarang saya minta yaitu kamu perempuan seorang perawat. Anti mumarridatun. Anti mumarridatun. Masukkan inna. Sesungguhnya kamu seorang perawat. Innaki mumarridatun. Nah, jadi anti berubah jadi apa? Inki. Ki. Nah. Innaki. Ya, kafnya kasra ya. Nah. Sama seperti tanya kasra. Anti. Jadi innaki. Innaki mumarridatun. Kenapa berubah jadi ki? Kena isim inna man. So. Oh ya. Ini pakai dhamir nasab. Baik. Sekarang ubah kepada musanna. Yang pakai inna apa enggak? Belum, sebelum masuk inna dulu. Nah, antuma mumarridatani. Antuma mumarridatani. Jaid, sekarang masuk kena inna. Innakuma mumarridatani. Jaid, innakuma mumarridatani. Jadi antuma menjadi kuma. Antuma menjadi kuma. Taib, kemudian kalian perempuan. Antunna mumarridatun. Jadi antunna mumarridatun, dijamakkan mumarridahnya. Jadi jamak muannas. Nah. Kenapa? Karena subjek atau mubtada'nya menunjukkan jamak antunna. Nah, antunna menunjukkan jamak untuk perempuan. Antunna mumarridatun. Jadi masukkan inna. Inna kunna mumarridatun. Jadi inna kunna, perhatikan enggak bisa inna antunna. Inna kunna mumarridatun. Baik, sekarang saya. Ana mumarridatun. Ana mumarridatun. Kalau anak saya laki-laki? Ana sama. Sama. Nah. Kok sama? Ana. Ananya sama, tapi ujungnya beda. Ana mumarridun. Nah, kalau laki-laki ana mumarridun. Kalau perempuan ana mumarridatun. Kalau ananya sama. Nah. Taib, tapi pelengkapnya beda. Taib, sekarang masukkan inna. Innani mumarridatun. Innani mumarrid. Innani atau inni? Inni. Dua-duanya. Kira. Dua-duanya, betul. Nah. Nah, di sini untuk iya, kalau sudah masuk inna itu boleh nunnya masuk nun, namanya nun wiqaya. Nun wiqaya. Asalnya ini dikasrahkan nunnya kena ada ya masuk. Kalau tidak mau dikasrahkan nunnya, berarti harus masuk nun, namanya nun wiqaya. Jadi inna ni. Inna ni. Nah, sebentar. Iya. Ini perlu ya. Iya. Anti tushahidin? La. Taib, tasma'in faqat. Taib, jadi ana mumarridatun. Kalau ana perempuan. Taib, masuk inna. Jadi in. Inna. Ana nyatukan dengan ya. Perhatikan halaman 537. Ana. Ya, bersukun. Jadi in. Ini. Nah, kenapa kasrah? Karena depannya ya bersukun. Ya sesuainya kasrah. Ini mumarridatun. Nah, kalau tidak dikasrahkan, maunya seperti inna juga, maka masukkan nun, namanya nun wiqayah. Jadi innani. Ini diantaranya apa? Tentang inna. Juga nanti bukan hanya itu, fi'il juga demikian. Innani. Nah, masukkan namanya nun wiqayah. Arti kenapa wiqayah menjaga? Menjaga apa? Menjaga nunnya. Tidak. Nun yang tadi fathah, agar kira fathah, masukkan nun lagi. Namanya nun wiqayah. Innani. Sama seperti darabani. Daraba masuk objek yang takalim. Darabani. Nah, kalau tidak jadi darabi. Nah, fi'il tidak boleh kasrah. Maksud nun, makanya nun wiqayah. Di sini nunnya tidak wajib masuk. Boleh masuk, boleh tidak. Innani atau inni. Innani mumarridatun. Ya. Baik, kami. Nahnu mumarridatun atau baik kalau jama'. Ya. Baik. In, mada? Nahnu mumarridatun. Mumarridatun. Kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki? Nahnu nasibun. Mumarridun, jamak mudzakkar. Mumarridun. Naam, nahnu mumarriduna. Baik, sekarang masuk inna. Sekarang masuk inna. Innana mumarridatun atau innana mumarriduna? Innana mumar mumarridatun innana mumarriduna. Ada lagi? Ada. Hiya. Bukan, sebentar. Innana. Iya. Enggak ada. Innana. Nah, perhatikan innana. Boleh innana, boleh inna. Inna panjang. Iya. Nah, perhatikan. Jadi nahnu mumarridat. Ya, mumarridat. Nahnu mumarridat. Masuk inna. In. Inna. Nah, ini nunnya berapa ini? Dua. Ini sebetulnya nunnya tiga. Tiga. Nunna. Oh, apa? Nahnu. Nahnu berubah jadi apa? Apa dhamir muttasil nahnu? Nah. Nah kan? Nah. Ini dhamirnya. Nah. Kan gitu. Kemudian ada. Bentar. In. Nah. Sudah? Nah. Tambahkan nah. Jadi apa? Inna. Hah? Tambahkan nah. Jadi inna. Lebur dia kepada nun sini. Iya. Lebur kena hurufnya sama. Hurufnya sama. Iya. Jadi inna atau nunnya huruf nunnya dibuang jadi tam apa? Tinggal lambangnya alif menunjukkan bahwa situ ada nun. Iya. Atau dileburkan jadi inna. Begini tulisan inna. Inna. Nah, Boleh juga apa? Inna mumarridatun atau innana. Jadi Pak, in. Nah, kalau innana, perhatikan innana. Innana mumarridatun. Nah, di situ ada nun sebetulnya. Nun, namanya nun, di situ ada nun. Ya, nun apa ini? Innana? Ada nun taukid, ada nun. Enggak ada, enggak ada. Ini inna dan ini apa? Innana. Ini nun nas kami. An. Nah, sedang ini apa? Kalau sedang ini sudah nunnya tadi dilebur. Jadi boleh inna atau innana. Innana mumarridatun. Jadi innana mumarridatun atau inna mumarridatun atau innana mumarridatun. Ya, kena nunnya apa? Sama ya huruf nunnya. Jadi di lihat. Iya, betul. Nah. Al-Qur'an inna nahnu nazzalna dzikra inna a'tayna. Baik, ahsant. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ana belum bisa lihat, itu belum ketemu Ustaz channelnya, jadi belum bisa lihat. Oh, gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Mama Fatimah. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sudah dua penelpon yang ikut bergabung untuk mencoba membuat sebuah kalimat dengan menambahkan inna pada dhamir. Dan kita berikan kesempatan yang berikutnya di belakang Mama Fatimah. Silakan kembali di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa abdillah. Ahlan wa sallam. Ahlan bik. Naam, tafaddali ya umudullah. Hati misal, kasih contoh. Kasih contoh, masukkan inna isimnya dhamir. Anta mudarrisun. Anta mudarrisun. Taib, masukkan inna. Innaka mudarrisun. Innaka mudarrisun. Sekarang musanna, dua. Inna kumam. Enggak, sebelum masuk inna dulu. Inna antuma mudarrisani. Antuma mudarrisani. Baik, masukkan inna. Inna kumam mudarrisani. Jadi inna kuma. Jadi supaya kelihatan perubahannya dari antuma menjadi kuma. Inna kuma mudarrisani. Baik, kemudian jamak. Antum mudarrisuna. Jayid. Jadi innakum mudarrisuna. Jadi antum mudarrisun pakai waw karena dia jamak. Jadi innakum mudarrisuna. Sekarang muannas. Anti mudarrisatun. Anti mudarrisatun. Jayid. Innaki mudarrisatun. Innaki, Innaki. Nah, innaki mudarrisatun. Mudarrisatun. Sinnya dia panjang kan? Mudarrisatun. Nah, mudarrisatun. Iya. Yeah. Baik, musanna. Mudarrisatun. Iya. Antuma mudarrisatani. Jadi antuma mudarrisatani. Naam. Masukkan inna. Adkhil inna. Innakuma mudarrisatani. Innakuma mudarrisatani. Jayid. Al-an jama'. Antunna mudarrisatun. Iya. Inna kunna mudarrisatun. Jadi inna kunna mudarrisatun. Nah, itulah perubahan dhamir yang dhamir munfasil, dhamir rafa' munfasil menjadi dhamir nasab muttasil karena dimasuk oleh inna. Ta ahsanti barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan wa abdillah. Saya kira cukup ya Ustaz Ihsan ya. Iya, tinggal antum para pemirsa TV Raja TV maupun pada pendengar Radio Raja untuk melatih ya. Melatih menggunakan dhamir baik dhamir apa munfasil li mahalli rafa atau dhamir muttasil li mahalli nasab. Iya. Baik, sekarang kita masuk kepada rakam 7, nomor 7. Nah, sebagaimana biasanya yaitu kalian atau antum yang baca. Taib. Fadhal Sa'isan. Taib, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita masuk ke poin yang ketujuh, dhamair muttasilah li mahali jar. Ya. Baik, silakan untuk dibaca bagi para pendengar sesi qiraah di 0218236543. Baik, kita sapa penelpon berikutnya. Halo. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali bagian yang baru bergabung di halaman 37 ya, kitab Al-Khulasatul Asasiyah. Sesi qiraah di poin yang ketujuh, dhamair muttasil li mahali jar. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, ahlan ya mu'abdillah, silakan. Baik, naam, tafaddali, ikra'i. Sabda, rakam sabda. Naam, rakam sabda. Naam, tafaddali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dhamairu mutasilatu li mahalil jarri. Naam, li mahalil jarri. Ad-dhamairu huwa al-jumlatu bahatu anhu salamtu alaihi. Naam. Ad-dhamairu mutasilatu li mahalil jarri hu atau hi. Iya. Alamatu binaiha dhammatun wa kasratun. Iya. Kalau hu berarti dhamma. Kalau dia hi seperti alaihi berarti kasrah. Bihi kasrah. Iya. Baik. Huma. Dhamir huma. Jumlah bahatu an huma. Iya. Dhamir mutasil li mahalil jar huma. Kalimatu bina'iha sukunun. Naam. Dhamir hum. Iya. Jumlah bahatu anhum. Iya. Dhamir mutasil li mahalil jari hum. Hum. Jadi alamatu binaiha. Binaihi. Sukunun. Binaihi sukunun. Sukun. Iya. Sukun di mana sukunnya? Di mim ya. Di mim. Iya. Dhamir hiya. Jumlah bahatu anhum. Bahatu an. Bahatu anha. Anha. Iya. Anha. Dhamir mutasil li mahalil jari ha. Alamatu binaihi ha. Sukunun. Alamatu binaihi sukun. Iya. Dhamir hunna. Iya. Bahartu an hunna. Iya. Dhamir mutasil li mahalil jari hunna. Alamatu binaihi fathatun. Fathah. Iya. Dhamir anta. Bahartu an angka. Dhamir mutasil li mahal jari ka alamat binai alamatu binaihi fathah. Fathah. Naam. Dhamir antuma. Jumlah bahatu angkuma. Iya. Dhamir mutasil li mahal jari kuma. Alamatu binaihi sukunun. Dhamir antum. Jumlah bahatu angkum. Iya. Dhamir mutasil li mahali jari kum. Iya. Alamatu binaihi sukunun. Iya. Dhamir anti. Jumlah bahastu angki. Iya. Dhamir mutasil li mahali jari ki. Alamatu binaihi kasrotun. Iya. Dhamir antuna. Jumlah bahastu angkuna. Dhamir mutasil li mahali jari kunna. Iya. Alamatu binaihi fathatun. Iya. Dhamir ana. Jumlah bahasta ani. Bahastu an. Bahasta jajit. Bahasta ani. Naam. Bahasta ani. Mutu mutasi lima hal jari. Isat. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya gitu Ustaz. Iya betul. Baca tuh ya. Iya. Tapi lambangnya itu di huruf ya bersukun. Tapi kalau dibaca ada ya, karena kalau dia satu huruf al-ya dibaca yaun. Ya. Alamatu binaihi sukunun. Ya, ini sengaja saya tulis apa adanya sesuai dengan lambang supaya paham. Iya. Supaya paham. Ani di situ adalah ya, itu adalah dhamir ya. Dhamir, tapi penyebutannya adalah yaun. Itu penyebutannya. Ya. Tapi ditulis lambangnya ya baris sukun. Itu dhamirnya. Iya. Baik, karena dia satu huruf. Jadi kalau satu huruf, kalau kita menyebutnya disebut apa? Namanya kaf, al-kaf, ya, al-ha, al-ya, ya, kalau satu huruf. Ya. Nah, di sini apa? Saya tulis lambangnya. Saya tidak sebutkan nama di situ. Nah, tujuannya apa? Supaya pelajar atau yang belajar paham bahwa lambang ani, lambang itu ada ya, itu adalah dhamir. Iya. Terus dhamir nahnu. Jumlah bahasa anna. Alamat dhamirul muttasil li mahajarina. Nah, iya. Amatu binahi sukunun. Sukunun. Ahsanta, barakallahu fik. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, Mu'abdillah, barakallahu fik. Dan cukup baik bacaannya dan juga pemahaman yang terkait dengan bab ini, barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk ikhwan yang ada di studio. Silakan pada Ibrahim untuk baca. Fadhol. Ad-damir huwa al-jumlatu al-fi'lu anhu sallamtu alayhi ad-damir al-muttasil ad-damir al-muttasil al-mahalli al-jarri al-ha alamatu binaihi dhammatun wa qasratun. Iya. Ad-damir huma al-jumlatu bahathu anhuma ad-damirul muttasilu limhalil jarri huma alamatu binaihi sukunun ad-damiruhum bahathu anhum ad-damirul muttasilu limhalil jarri hum alamatu binaihi sukunun ad-damiru hiya al-jumlatu bahathu anha ad-damirul muttasilu limhalil jarri ha alamatu binaihi sukunun ad-damiru hiya ad-damiru hunna al-jumlatu bahathu anhunna ad-damirul muttasilu limhalil jarri hunna alamatu binaihi fathatun ad-damiru anta al-jumlatu bahathu anka ad-damirul muttasilu limhalil jarri al-kaf alamatu binaihi fathatun ad-damiru antuma al-jumlatu bahathu ankuma ad-damiru al-muttasilu limhalil jarri kuma alamatu binaihi sukunun ad-damir antum al-jumlatu bahathu ankum ad-damiru al-muttasilu limhalil jarri kum alamatu binaihi sukunun ad-damiru anti al-jumlatu bahathu anki ad-damirul muttasilu limhalil jarri al-kaf alamatu binaihi kasratun ad-damiru antunna al-jumlatu bahathu ankunna ad-damirul muttasilu limhalil jarri kunna alamatu binaihi fathatun ad-damiru ana al-jumlatu bahathu anni ad-damirul muttasilu bahasta anni bahasta anni ad-damirul muttasilu limhalil jarri al-ya'u alamatu binaihi sukunun ad-damiru nahnu al-jumlatu bahasta anna ad-damirul muttasilu limhalil jarri na alamatu binaihi sukunun. Nah, ini perhatikan di dua nomor itu bahasta ya, bukan bahastu. Karena dari sisi makna enggak bisa bahastu anni, saya mencari saya. Jadi bahasta anni, kau cari saya. Demikian bahasta anna, kau cari kami. Iya, enggak bisa bahastu anna. Ini saya mencari kami. Jadi di situ berubah apa kalimatnya biar pas maknanya. Baik. Fadhol. Fadhol ya akhi. Iya. Ahsatri. Ad-damiru huwa al-jumlatu ba'athtu anhu. Ad-damiru muttasilatu limahalil jar. Salamtu alaihi. Masih ada kalimatnya. Oh, iya. Salamtu alaihi. Salam tasydid ya. Salamtu alaihi. Ad-damirul muttasilu limahali jar. Ad-damirul muttasilu. Kalau ad-damir mufrad berarti al-muttasilu ya. Ad-damirul muttasilu limahali jar. Al-ha. Iya. Alamatu binaihi ad-dhammah ad-dhammatun wa kasratun. Iya. Ad-dhamiru huma al-jumlatu ba'astu anhuma. Ad-dhamirul muttasil li mahalli jar huma. Ya. Alamatu bina'ihi sukunun. Iya. Ad-dhamiru hum al-jumlatu ba'astu anhum. Ad-dhamirul muttasil li mahalli jar hum. Alamatu bina'ihi sukunun. Ad-dhamiru hiya al-jumlatu ba'astu anha. Ad-dhamirul muttasil li mahalli jar ha. Alamatu bina'ihi sukunun. Ad-dhamiru hunna al-jumlatu ba'astu anhunna. Ad-dhamirul muttasil li mahalli jar hunna. Alamatu bina'ihi fathatun. Ad-dhamiru anta al-jumlatu ba'astu anka. Ad-dhamirul muttasil li mahalli jar al-kaf. Alamatu bina'ihi fathatun. Ad-dhamiru antuma al-jumlatu ba'astu ankuma. Ad-dhamirul muttasil li mahalli jar kuma. Alamatu bina'ihi sukunun. Ad-dhamiru antum al-jumlatu ba'astu ankum. Ad-dhamir muttasil li mahalli jar kum. Alamatu bina'ihi sukunun. Ad-dhamiru anti al-jumlatu ba'astu anki. Ad-dhamir muttasil li mahalli jar al-kaf. Alamatu bina'ihi kasratun. Ad-dhamiru antunna al-jumlatu ba'astu ankunna. Ad-dhamirul muttasil li mahalli jar kunna. Alamatu bina'ihi fathatun. Ad-dhamiru ana al-jumlatu ba'asta anna anni. Ad-dhamir muttasil li mahalli jar al-ya. Alamatu bina'ihi sukunun. Ad-dhamiru nahnu al-jumlatu ba'asta anna. Ad-dhamir muttasil li mahalli jar na. Alamatu bina'ihi sukunun. Baik, masyaallah, ahsanta, barakallahu fik. Jazakumullah khairan, barakallahu fik. Baik. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang ingin mencoba, silakan di 0218236543. Masih di panjang ke-7, ya, di halaman 37, silakan. Baik, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo. Mohon maaf terputus. Kita berikan kesempatan kembali bagi bagian yang baru bergabung. Halo. Kita berikan kesempatan kembali bagi iya, silakan, sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Umur Rafi. Umur Rafi di mana? Di Tegal. Baik, masyaallah. Masyaallah. Naam, tafadhali ya Umur Rafi. Iqra'i. Bismillah. Arukum as-sab'ah. الضمائر المتصلة لمحل الجر. الضمير هو الجملة بحثت عنه. سلمت عليه. الضمير المتصل لمحل الجر هو أو هي. علامة بنائه ضمة وكسرة. الضمير هما الجملة بحثت عنهما. الضمير متصل لمحل الجر هما. علامة بنائه سكون. الضمير هم الجملة بحثت عنهم. الضمير متصل لمحل الجر هم. علامة بنائه سكون. الضمير هي الجملة بحثت عنها. الضمير متصل لمحل الجر ها. علامة بنائه سكون. الضمير هن الجملة بحثت عنهن. الضمير متصل لمحل الجر هن. علامة بنائه فتحة. الضمير أنت الجملة بحثت عنك. Ad-dhamirul muttasilu li mahalli jari al-kaf. Alamatu binaihi fathatun. Jayyid. Naam. Antuma. Ad-dhamiru antuma. Al-jumlatu bahastu ankuma. Ad-dhamiru muttasilu li mahalli jari kuma. Alamatu binaihi sukunun. Jayyid. Ad-dhamiru. Ad-dhamiru antum. Al-jumlatu bahasu ankum. Ad-dhamiru muttasilu li mahalil jari kum. Alamatu binaihi sukunun. Ad-dhamiru anti. Al-jumlatu bahastu anki. Ad-dhamiru muttasilu li mahalil jari al-ki. Alamatu binaihi kasratun. Ad-dhamiru antunna. Al-jumlatu bahasu ankunna. Ad-dhamirul muttasilu li mahalil jari kunna. Alamatu binaihi fathatun. Ad-dhamiru ana. Al-jumlatu bahasta anni. Ad-dhamiru muttasilu li mahalil jar ayya'u. Alamatu binaihi sukunun. Ad-dhamiru nahnu. Al-jumlatu bahasta anna. Ad-dhamiru muttasilu li mahalil jari na. Alamatu binaihi sukunun. Baik, ahsant. Barakallahu fiik. Insyaallah. Naam. Jazakallahu khairan Murafi. Naam. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah dibaca. Sekarang Ustaz. Baik, iya. Sekarang kita lanjut kepada as-sabi nomor 7 ya. Yaitu dhamir muttasil li mahalli jar. Nah, ini dhamirnya sama ya. Sama dengan dhamir nasab li mahalli nasab sama. Jadi, bagaimana bisa membedakannya? Membedakannya adalah ketika masuk kalimat ya. Ketika masuk kalimat, maka itu akan bisa kita ketahui apakah dia mahallun nasab atau mahallul jar. Maka itu bisa dilihat dari susunan kalimat. Ya. Nah, di sini saya kasih contoh. Salah satu yang menyebabkan dhamir itu jar adalah masuknya huruf jar. Huruf jar. Ini sudah kita pelajari, yaitu min ila, huruf jar, min ila an ala fi alba wal kaf sampai akhir. Ya. Nah, di sini salah satunya an. Kenapa an? Karena kata bahasa fi'il butuh huruf an. Kata bantu an. Bahasa an. Fakkara fi. Ya. Sa'ala an. Nah. Jadi sa'ala an. Sa'ala an. Jadi sa'ala ustadhu anka. Sa'alaka ank. Sa'ala al-ustadhu anka. Atau sa'ala anka al-ustadhu. Nah, itu pakai an. Jadi sa'ala an. Jadi ustaz bertanya tentangmu. Ya. Jadi bahastu an. Saya mencari. Saya telah mencari. Bahastu anhu. Saya telah mencari dia. Nah, di sini apa? Digunakan adalah kalau huwa, jadi sebagaimana dhamir nasab adalah hu. Nah, di sini untuk dhamir muttasil huwa, yaitu hu, ada kalanya dibaca dhammah. Ada kalanya harakatnya kasrah. Ada kalanya kasrah. Tapi kalau dia yang contoh pertama tadi, waktu mahalun nasab, dia sebagai maf'ul, itu dhamirnya ha, tidak ada hi. Selamanya hu. Sa'adahu. Ya, enggak ada sa'adahi. Selamanya harakatnya hu. Karena dia maf'ul bi. Nah, maf'ul bi. Tapi kalau dia jar, apakah jar karena apa? Karena masuk huruf jar atau dia karena mudhaf ilaih? Ada kalanya dibaca hu, ada kalanya dibaca hi. Nah, ini antum bisa dilihat ya. Kapan baca hi? Nah, kalau sebelum dhamirnya ada ya bersukun ya. Seperti alaihi. Ya, alaihi. Asalnya alaihu. Alaihu itu asalnya. Kena dhamir ha ini, dhamir ha ini apa asalnya harakat dhamma. Itu harakat aslinya dhamma. Nah, karena dia hunya berat maka dikasrakan alaihi. Karena lisiqal. Nah, lisiqal. maka itu apa? Dia mabni al-kasri. Ya, ada kalanya mabni al-dhamma, ada kalanya mabni al-kasri. Alaihu. Hanya satu dalam Al-Quran, alaihu. Soal fatah kan? Dua ada ditanyakan berapa pekan yang lalu. Alaihullah. Nah, kenapa? Pertama, jawabnya apa? Karena hau itu memang huruf harakah aslinya. Yang kedua, di depannya adalah lafzul jalalah. Karena lafzul jalalah ada kalanya dibaca apa? Tafkhim, ada kalanya dibaca tarkik kan? Antum belajar tajwid. Ada kalanya dibaca tafkhim, ada kalanya baca tafkhim. Lam itu apa? Lam itu dibaca apa? Mufakham. Jadi, alaihullah. Ya, dan itu tidak berat. Karena lafzul jalalah ada kalanya apa? Tafkhim. Nah, alaihullah. Maka di situ apa? Dibaca dhamma. Karena lafzul jalalah ini ada lafaz yang unik, saya katakan. Kenapa? Karena tidak sama dengan lafaz lain. Ada kalanya ketika masuk yanida, tidak perlu ada ayu kan? Padahal di situ ada alif lam. Kalau munada ada alif lam, mesti pakai ayu. Ya ayyuhan nas, ya kan? Enggak bisa ya nas, enggak bisa. Ya rajul, enggak bisa ya ayyuhar rajul. Kalau wanita ya ayyatu, pakai ayyatu. Ya ayyatuhan nafsu. Enggak bisa ya nafsu. Enggak bisa. Illa lafzul jalala Allah, kecuali lafzul jalala Allah boleh tanpa ayu. Yallahu atau ya Allah, bacaan pun boleh dua. Yallahu atau ya Allahu. Kedua-duanya benar. Yang kedua, boleh dibuang. Ianya kemudian diganti dengan mim. Allahumma. Mim itu apa? Mim itu apa? Maklubah minal ya. Sebagai ganti pada ya. Ya dibuang, kemudian diganti dengan mim di akhir. Allahumma. Nah, inilah perbedaan. Saya katakan, lafzul jalal, lafaz yang unik. Ya, karena lafaz yang agung. Masya Allah, dalam bahasa pun dia berbeda dengan kata lain. Nah, termasuk tadi alaihullah, ya. Nah, alaihullah. Kenapa dhammakan? Pertama, memang harakat dhamma itu memang harakat asli. Harakat asli itu dhamma. Hu itu harakat aslinya. Anhu kitabuhu, iya kan? Tadi sa'adahu. Sa'adahu fatahahu. Harakat aslinya dhamma. Nah, ada kalanya kasrah kalau di sebelumnya ya bersukun alaihi. Atau sebelumnya kasrah langsung. Bihi. Bihi. Langsung. Kasrah. Nah, idhafah pun juga demikian. Idhafahnya. Taib. Karena salah satu apa? Salah satu mahal jar adalah masuk huruf jar. Yang kedua apa? Idhafah. Dia sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya? Majrur. So? Nah, kalau dia majur berarti dhamirnya pakai dhamir jar. Kalau dia majur pakai dhamir jar. Kalau mudhaf ilainya dhamir. Sebelum kita masuk dhamir, ya kita ambillah contoh isim zahir dulu. Ya. Kitabu. Kitabu Aliyin. Nah, Kitabu Aliyin. Kitabu Aliyin. Nah, ini kasrah. Kenapa? Mudhaf ilaih. Nah, sekarang diganti dengan dhamir. Apa dhamir Ali? Kata gantinya. Kalau dia dhamir munfasil, huwa. Kan gitu. Tapi di sini bukan sebagai apa? Subjek. Tapi dia sebagai apa? Mudhaf ilaih. Maka pakai dhamir jar. Apa dhamir jarnya? Itu apa? Hu atau hi. Kan gitu. Nah, sekarang coba baca. Kita buhu. Baca hu. Nggak bisa kita buhi. Kita buhu. Karena aslinya dhamir ini harakatnya dhamma. Tapi ada kalanya dia harus kasrah. Kalau dia kasrah sebelumnya. Kita, kalau kasrah berarti dia harus kasrah. Kitabihi. Bahastu an kitabihi. An, maksud an. Kasrah dia, ada huruf an. An kitabihi. Nggak bisa an kitabihu. Nggak bisa an kitabihu. Kenapa? Sakil, berat. Maka, ini perhatikan, karena sebelumnya kasrah, maka dia apa? menyesuaikan dia supaya supaya apa harakatnya atau penyebutannya ringan. Enggak bisa ankitabihu. Ankitabihi. Nah. Walaupun asalnya hu. Haru asalnya hu. Itu dhamir semuanya asalnya hu. Dhamir huwa. Untuk mutasilnya hu asalnya. Ada kalanya baca hi. Kalau sebelumnya ya bersukun atau dia sebelumnya langsung kasrah, iya. Minhu, iya. Ya. Alaihi kasrah, ilaihi kasrah. Baik. Makanya sallamtu alaihi. Maka di sini saya ambil apa? Kasih contoh dua. Bahastu anhu, sallamtu alaihi. Kalau baca bahastu anhu berarti hanya apa? Mabni al-dhamma. Kalau sallamtu alaihi hanya mabni al-kasrah. Iya, al-kasrah. Baik, kemudian apa? Perhatikan. Bahastu anhuma. Bahastu anhuma. Saya telah mencari keduanya. Saya telah mencari keduanya. Huma. Nah, huma ini bisa orang. Ya, tergantung apa yang kita maksud. Ya, bisa orang, bisa benda. Bahastu anhuma. Saya telah mencari. Mencarinya. Atau mencari keduanya. Kemudian, bahastu anhum. Anhum. Jadi perhatikan lambangnya sama ya. Mufasil hum. Ketika mutasil juga hum. Cuma penulisannya agak sedikit ras apa. Sedikit rasam. Karena dia bersambung dengan an. Kemudian hunna. Bahastu an hunna. Anta bahastu anka. Enggak bisa bahastu an anta. Mesti bahastu anka. Antuma bahastu ankuma. Saya telah mencari kalian berdua. Nah, jadi bahastu ankuma tidak bisa bahastu an antuma. Bahastu ankum enggak bisa bahastu an antum. Bahastu ankum. Bahastu anki enggak bisa bahastu an anti. Bahastu anki. Antunna bahastu ankunna, kemudian bahastu anni, nahnu bahastu anna. Bahasta anni, bahasta anna. Nah ini demikianlah huruf apa saja, huruf jar apa saja yang masuk kepada dhamir, maka lambang dhamir mutasilnya seperti itu. Nah itu harus diingat ya. Nah demikian juga kalau dia sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf, apa mudhaf ilaih? Yaitu penggabungan dua suku kata. Penggabung apa? Dua suku kata. Nah dijadikan satu kalimat, satu kata. Demikian juga itu idhafah. Maka mudhaf ilaihnya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih adalah kata yang kedua, kata terakhir itu mudhaf ilaih. Ya. Maka pakai dhamir yang muttasil, dhamir jar muttasil. Tidak bisa pakai dhamir apa? Munfasil. Nah, kemudian saya minta kepada para pemirsa dan para pendengar untuk kalimat lain ya. Contoh, saya kasih contoh ufakir. Iya. Ufakiru. Ufakiru. Ma mana akhayal akhil kirim? Ma mana ufakiru? Apa? Ufakiru. Saya sedang memikirkan. Ini fi'il mudhari. Fakkara yufakkiru. Dia. Kalau saya, ufakkiru. Nah, itu dhamir muttasil. Apa afan? Dhamir mustatir. Lihat kembali. Pelajaran. Dhamir. Dhamir yang bersambung apa? Pada fi'il mudhari. Ada dhamir mustatir. Ini dia. Ufakkiru. Saya sedang memikirkan. Nah, coba bikin kalimat. Antum dulu. Mikir aja, ah? Ngapa susah-susah mikirnya? Ah? Kenapa? Ufakiru an. Ufakiru an? Coba bikin kalimat apa? Ufakiru an ha. Wah. Gitu. Saya mikir apa? Masih mikirkan dia ya? Dia belum perubahan. Taib, berarti istri ya. Taib. Kalau fakara apa kata bantunya? Ini termasuk fi'il mutuk huruf jar. Fi'il mutuk huruf jar. Sa'ala an. Fakara fi. Bukan an. Fakara fi. Pakai fi. Iya. Itu ini sudah baku ya. Nah, untuk mengetahui silakan kembali ke kamus. Iya, kalau kamus. Iya. Memang ada sih kitab apa? Tapi itu kitab lama ya. Khusuf al-af'al al-muta'addiyah bi huruf jar. Ada judulnya al-af'al al-muta'addiyah bi harfi jar. Fi'il-fi'il yang muta'addi artinya dia membuat apa? Ada objek tapi objeknya pakai huruf jar. Jadi al-af'al muta'addiyah bi harfi jar. Ada apa buku semacam kamus ya, buku kamus khusus ini. Nah, kalau Maktabah Syamilah itu insya Allah ada itu. Saya lupa pengarangnya siapa. Pernah saya lihat di salah satu maktabah, sudah lama sekali. Al-af'al al-muta'addiyah bi harfi jar. Sayangnya pernah saya cari ini maktabah-maktabah di ini, di sini tidak ada. Ya, enggak ada jual. Kena buku lama mungkin. Padahal itu bukunya sangat penting ya, kitab itu sangat penting. Karena perlu membantu dalam apa? Menggunakan fi'il yang betul huruf jar untuk dalam berbahasa, ya, agar tidak salah dalam pengucapan. Karena tidak semua fiil itu apa tanpa huruf jar. Sebagian ada membutuh huruf jar. Nah, huruf jar ini ya, tidak bisa kita cocok-cocokkan, nggak bisa. Ya, kita harus pelajari. Nah, kecuali kalau sudah kita terbiasa. Karena kita sering baca, sering ucap, insya Allah tidak lupa. Contoh sa'ala'an, ya kan, bahasa'an, fakkarafi. Nah, itu tidak akan apa? Insya Allah tidak akan lupa, karena sering kita ucapkan. Tapi kalau kata kerja lain, nah itu perlu. Untuk melihat kembali di kitab tersebut, atau paling tidak apa? Lihat kamus lah. Lihat kamus mu'jam. Mu'jam Arabi ya, mu'jam Arabi, seperti mu'jam wasit. Iya. Karena mu'jam wasit adalah mu'jam yang paling bagus ya. Ya, itu baguslah. Dan itu cukup bagi para penuntut ilmu bahasa. Di awal itu sudah cukup ya, untuk kamus Arab. Walaupun nanti ada mu'jam, mu'jam lebih luas lagi ya. Taib. Nah, silakan bikin kalimat itu. Ufakkiru fi. Ya. Saya sedang memikirkan tentang pernikahan gitu. Ah, silakan yang bujang. Ah, bikin kalimat itu. Sudah saya bantu dalam bahasa Indonesia. Saya sedang memikirkan tentang pernikahan ya. Saya memikirkan pernikahan, ha. Ufakkiru fi tazawwaj. Fi zawaj. Zawaj. Ufakkiru fi zawaj. Nah, ini kalau enggak bisa mengucapkan belum bisa nikah antum. Qabil tuh tadi. Jadi ufakkiru fi zawaji. Iya. Ya, enggak bisa ufakkiru zawaja, salah bahasanya. Jadi, ya mungkin dalam bahasa Indonesia mungkin benar ya. Saya memikirkan nikah kan. Ufakkiru zawaja salah, bahasa itu salah. Karena ufakkiru butuh kata bantu itu fi huruf jarnya. Ufakkiru fi zawaji. Saya memikirkan apa? Pernikahan. Zawajinya maf'ul apa? Enggak, majur dengan fi. Ya, kalau dia maf'ul, dia mesti mansub. Mesti mansub, ya. Enggak bisa. Nah, tapi maknanya apa? Sebagai objek kan? Maka dikata apa? Fi'lun muta'addin bi harfi jar istilahnya. Fi'il muta'addi dengan memakai huruf jar. Atau fi'il yang apa? Kepada objek tapi tidak bisa langsung pada objek dia. Enggak bisa langsung ufakkiru zawaj. Kalau ufakkiru zawaj kan langsung kan? Langsung pada objek. Ufakkiru zawaja, kan gitu. Nah. Ufakkiru zawaja ini langsung. Nah, tapi bahasanya salah. Karena tidak semua fiil bisa langsung kepada objek. Nah, ini langsung, ini enggak bisa langsung dia. Karena fi ini ufakiru butuh apa? Kata bantu istilahnya. Nah, kata bantu apa? Fi inilah. Jadi ufakiru fi zawaji. ufakir fi zawaji. Dan sisi makna betul ini objek sisi makna, maka dikatakan fi'lun muta'addi bi harfi jar. Contoh tadi abahasu an kan? Saya mencari kitab, abahasu anil kitab. Enggak bisa tidak bisa apa abahasul kitaba. Nah, arti mencari enggak bisa. Mesti pakai an dia kata bantunya. Jadi enggak bisa kita apa buat-buat abahasu bil kitab, abahasu ilal kitab. Nah, karena fi'il itu sudah ada apa kata bantunya khusus. Jadi abahasu an itu yang perlu kita pelajari, ya. Baik mu'jam, kamus atau ada mu'jam khusus ya. Ya, tentang hal itu. Jadi ufakiru, yang benarnya apa? Ufakiru fi zawaj. Pakai ini kata bantu huruf jarnya. Fi zawaji. Iya. Ya. Baik. Nah, kalau langsung ya ada umpamanya aqra'u, membacakan. Ini enggak perlu apa? Langsung aja aqra'u langsung pada apa? Aqra'ul kitaba. Aqra'ul kitab. Nah, dia langsung pada objek, tidak butuh kata bantu. Aqra'ul kitaba langsung dia menasabkan. Kalau ini enggak bisa langsung dia. Kalau langsung malah salah. Salah. Yang benarnya apa? Pakai fi. Kata bantu fi. Ufakkiru fi zawaji. Baik. Nah, sekarang coba gunakan dhamir. Ya, gunakan dhamir itu saya inginkan tadi, gunakan dhamir. Iya, saya memikirkan tentangnya, tentang dia laki-laki, ya. Saya memikirkan tentangnya, ya, dia perempuan. Perempuan itu maksudnya apa? Mungkin ibu atau ya. Taib. Nah. Mungkin kita kasih kesempatan ya. Kita berikan kesempatan kepada ya. Pendengar dan pemirsa Roja, atau pendengar dan pemirsa Roja TV, silakan bisa mencoba untuk menghubungi di line telepon 021-823-6543. Kalimatnya sudah diberikan, yaitu ufakiru, tinggal dimasukkan ke dalam domir-domir yang sesuai. Ya, silakan. Kita berikan kesempatan bagi ikhwan maupun akhwat di 021-823-6543. Baik, kita sapa penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Fatiha Aceh, Ustaz. Ummu Fatiha, ahlannya Umma. Taib. Assalamualaikum. Nah. Taib. Coba masukkan dhamir min awal hatta akhir. Ufakkiru. Ufakkiru. Ufakkiruhu. Ufakkiruhu. Betul? Enggak bisa langsung, Om. Tidak bisa langsung dia pada dhamir kalau ufakkiru. Nah. Hah? Jadi gimana, Ustaz? Nah. Anti tusyahidin tilfas, lihat TV. Sebentar-sebentar, Ustaz. Sebentar-sebentar ya. Iya, nengok di HP nih, Ustaz. TV kami udah, Masya Allah. Oh, TV-nya sudah Masya Allah. Iya, Ustaz. Masya Allah itu bisa maknanya sudah besar, TV-nya bagus. TV rojaknya. Sinyal, Ustaz. Jadi pakai HP nih. Oh, sinyalnya ya. Nengok di Facebook, Ustaz. Baik. kalau fi'il ufakir, dia butuh kata bantu fi huruf jar. Ya, nggak bisa langsung dia. Nggak bisa langsung kepada objek. Makanya ufakiru ini fi'il, dikatakan fi'lun muta'addin bi harfil jar. Fi'il ya, yang fi'il muta'addi itu fi'il yang kepada objek tapi perantaranya pakai huruf jar. Tidak bisa langsung. Ya, seperti bahasaan tadi kan? Iya. Sa'alan bahasaan. Iya, demikian ufakkara fi. Ya, jadi ufakiru fihi. Betul. Fihi atau fihu? Fihi. Karena di belakang ya bersukun ya. Iya. Ya. Kalau fihu berat, sakil. Ufakiru fihi. Terus, huma? Ufakiru fihima. Naam, fihima. Bukan fihuma ya. Ini ya. Juga ada kadang-kadang salah baca dia. Fihuma, enggak bisa. Kenapa? Karena sebelumnya ya bersukun. Ya. Ya, sebelum sukun, kemudian sebelum ya juga kasrah kan? Fi hima. Ya. Taib. Hum? Ufakiru fihim. Fihim. Jangan fihum. Ya. Fihim. Betul. Terus hiya? Ufakiru fiha. Ufakiru fiha. Nah, hunna? ufakiru fihinna. Iya, apa artinya? Saya memikirkan tentang mereka. Saya memikirkan mereka, atau tentang, boleh pakai tentang atau langsung. Saya memikirkan mereka, tergantung bahasa translate-nya yang bagus apa ya. Iya. Silakan aja yang ahli bahasa Indonesia. Taib, anta. Kalau ini ufakiru fika, Ustaz, ya. Fika. Iya, ufakiru fika. Kenapa? Tanya jangan diganti. Kalau jadi fiki, jadi lain maknanya. Jadi perempuan, Ustaz. Iya, perempuan. Itu hanya khusus apa tadi? Hu tadi kan? Yang domir, ada domir ha tadi. Iya, ha. Baik huwa, huma, hum, hiya, hunna. Iya, yang domir hanya. Kalau istilah lainnya, nah, iya. Terus. Ufakiru fikuma. Fikuma, nah. Terus. Ufakiru fikum. Fikum, iya. Anti. Ufakiru fiki. Iya, fiki. Antunna. Ufakiru fikunna. Iya, apa artinya? Saya memikirkan kalian perempuan. Iya, terus. Ana? Kalau ini, Ustaz. Ana? Ufakiru... Nah, bagaimana bacaannya? Saya memikirkan tentang aku. Artinya saya memikirkan diriku sendiri. Saya memikirkan aku. Masanya bagaimana bacaannya? Pakai V kan, Ustaz? Iyalah, masih pakai V. V nggak bisa dibuang. Nah, perhatikan di situ ada ya, ya kan? Ada ya. Ya, ya, terus perhatikan ini. Ufakiru fi. Ya-nya bersukun kan? Tambah ya, ya saya bersukun. Bagaimana jadinya? Apa yang terjadi? Bertemu dua sukun. Nah, bagaimana ini? Diidghamkan dia. Huruf yang sama diidghamkan. Tak idiom kan? Dilebur. Dilebur. Dilebur. Idiom lebur. Kemudian kena temu sukun diharakatkan. Nah, karena nggak bisa dibaca kalau tanpa diharakatkan. Nah. Nah, jadi apa? Sama penulisannya, cuma tasrid. V, ya. Nah, jadi ya nya apa? Di tasrid menunjukkan di situ ada ya dua. Pertama ya pada huruf apa? Ya huruf jar. Yang kedua ya mutakallim. Namanya mutakallim. Arti saya. Ya mutakallim. Ya nya enggak panjang, Ustaz, ya enggak. Oh enggak dipanjang, enggak pakai alif. Fi ya. Nah, kemudian tasrid leburkan, kemudian fathah kasih fathah. Kenapa fathah? Karena fathah lah harakat yang paling ringan. Iya. Yeah. Kalau dhamma fi yu berat, fi yi berat. Makanya fathah. Fiyya. Iya. Wali walidayya. Iya kan? Iya. Wali walidayya. Sama juga dia mudhaf ilai kan? Wali walidayya. Wa. Nah. Wali wa. Li wa. Liday. Perhatikan. Walid. Wali, wali, walidaya, walid. Afwan. Walid. Perhatikan, walidani, walidani. Perhatikan, walidani. Arti walidani, dua orang. Dua orang tua. Tua, siapa? Walid. Walidun. Walidun, itu mufrad. Musanna tambah alif tambah nun. Sebentar, biar jelas bagi pemula ini, mungkin ada pemula ya. Iya. Kena ini, kena ya ini agak beda dia. Walidun. Walid. Ini dua orang walid. Ayah, kalau dua orang ini ayah. Kalau ibu walidatun pakai tambah buta ibu. Tapi kalau dia dua orang walidani, berarti ayah dan ibu, kedua orang tua. Pakai tambah alif tambah nun. Atau walidaini. Lidaini, pakai iya. Ya. Pakai iya. Iya ini bisa mansub, bisa majrur. Nah, di sini karena masuk huruf jar li. liwa, li huruf jar, liwalidaini. Liwalidaini pakai pakai ya, enggak bisa liwalidani. Kena lam huruf jar. Musanna, ini musanna. Apa? Bukan musanna hakiki tapi mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Di kolom pada musanna kena wali ini maksud apa? Ayah dan ibu, lain mufradnya. Tidak sama mufradnya. Berbeda kalau kitabani, kalau kitabani apa mufradnya? Kitab-kitab. Ini apa? Wali walidaya apa? Walid dan al-ab wal Itu maksudnya. Maka dikata mulhaq. Taib mulhaq musanna. Ini majrur tanda jarnya ya karena dia mulhaq musanna. Kemudian tambah ya mutakallim ini. Nah, bagaimana idhofahnya? Hah? Masih ingat bagaimana cara mengidhofahkan? Antum. Ada di sini. Silakan. Hasfun nun ahsanta hudhifatin nun. Kalau mudhofnya musanna atau jamak muzakkar salim, ada nunnya, nunnya dibuang. Jadi apa? Li wa liwalidai. Nah, tu buang nun dulu. Kemudian masukkan ya lagi. Nah, sekarang masukkan ya. Sekarang sudah dibuang tu. Jadi gini. Nah, tadi kaidah bagaimana? Ada dua ya ni, diidghamkan. Diidghamkan, dilebur. Jadi apa? Liwa ini. Liwali lidai. Kemudian kasih fathah. Kenapa? Karena enggak bisa dibaca nanti, harus bisa dibaca, fathahkan dia. Ini ada dua. Jadi liwalidayya. Liwalidayya. Paham ini? Halo? Ya, Ustaz. Paham? Bingung. Bilang aja bingung. Jadi ini ya, ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kan majrur kan? Nah. Gini caranya. Ya. Kalau dia musanna apa? Liwalidayya. Ini ianya apa? Ya apa? Ya musanna ya. Nah, kalau dia ianya huruf jar, sama saja kaidahnya. Fi tadi kan? Fi. Masuk ya. Sama-sama huruf ya. Cuma ini beda. Kalau ini huruf ya, huruf apa? Huruf jar. Kalau ini apa? Ya ini alam tu irab untuk musanna. Tapi ini sama saja. Sama-sama ya. Bagaimana? Lebur. Jadi apa? Fi, kemudian tasdid, kesetari bahwa ya ini ada dua, sudah dilebur, jadi fathahkan dia. Fiya, itu dia. Kena ya mutakallim, kena ianya sudah dilebur, maka fathahkan dia. Fiya, kenapa fathahkan? Kena harakat lain, harakat fathahlah harakat yang paling ringan. Yang selainnya berat, enggak bisa fiyu wala fiyi. Enggak bisa wali walidayu wali walidayi, itu berat. Wali walidayya. Rabbi ighfir li wali walidayya. Iya. Paham ni ya? Demikian juga fi tadi. Fiyya. Iya. Iya. Ilayya. Ila kan? Ila. Nah. Huruf jar. Iya. Huruf jar. Depannya alif kan? Tapi kena tambah ya mutakallim, tuklabu alif ya. Jadi ilayya. Gak bisa ilayya. Nah, tuklabu alif dibuang nih. Afan, ini perlu juga nih. Ila. Ila ya. Ila ini kan alif ini, bukan ya ini. Suratu sutra bentuknya bentuk ya, akan tapi alif. Dari mana tahu alif? Karena dia fathah sebelumnya. Ila harfu jar kan? Ila. Tapi ketika digabung dengan apa? Ya mutakallim, nah, enggak bisa ilai. Ya. Kenapa? Tuk ini tuklabu alif ya. Ditukar i alif dengan ya. Nah, jadi apa? Ilai. Nah. Jadi ini ilai setelah tukar, kemudian tambahkan ya bersukun. Tasydidkan jadi ilai ya. Nah, jadinya ya-nya difathahkan. Ilaiya, asalnya ilaya. Jadi ilaiya. Masya Allah. Kayaknya kita cukup besar desan ya. Baik, barakallah fik ya om. Satu lagi, Ustaz. Apa? Oh, iya, iya, iya, silakan. Iya. Iya, tuntaskan. Iya. Ufakiru? Ufakiru fina. Ufakiru fina. Kalau fina, enggak perlu ada tasir itu. Ya, karena non ya, nah bukan ya, ufakiru fina. Saya memikirkan tentang kami, tentang kita. Baik, ufakiru fina. Ahsanti, barakallahu fik. Waalaikum salam, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Wa iyyak, barakallahu. Wa iyyak. Wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Umma Fatiyah. Di Aceh ya, barakallahu fik. Alhamdulillah. Ada dua contoh yang disebutkan dan ada faedah sangat bermanfaat yang dijelaskan cukup panjang oleh Ustaz terkait dengan bagaimana menyambungkan fi dengan ya, ya, ya. Pada kalimat ana, ya, ufakiru, saya memikirkan saya sendiri Ustaz ya. Iya. Fakiru fi ya. Memikirkan tentang aku. Nah, baik. Ufakiru fi ya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Dan mendengar serta pemirsa Raja TV, ini merupakan interaksi kami terakhir. Dan di penghujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk terkait dengan pembahasan. Baik, di pertanyaan yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kalimat yang disebutkan bahasaan dan ufakkiru fi, apakah ada kalimat yang lain Ustaz yang membutuhkan tambahan di tengah sebelum masuk ke dhamir? Jazakallahu khair. Iya betul, banyak ya. Maka saya bilang tadi, coba antum lah buka di mu'jam ya. Mu'jam al-wasit ya. Syukur-syukur antum bisa mencari kitab apa? Al-af'al al-muta'addiyah bi harfi jar ya. Atau bil huruf, kalau enggak salah lebih kurang begitulah judulnya. Karena ini sudah lama sekali. Iya. Lebih daripada hampir 20 tahun mungkin ya. Iya, ketika saya masih di Bangka itu. Ya, ufak Bangka Jakarta ya, bukan Pulau Bangka. Ufakiru apa tadi? Al-af'al, al-afal al-muta'addiyah, itu betul judulnya. Nah, bi huruf jar atau bil huruf, antara itu. Al-af'al al-muta'addiyah bi harfi jar atau bi huruf jar atau bil huruf. Ya. Yang jelas itu dia al-af'al al-muta'addiyah bi situ. Iya, bil huruf atau bi huruf jar. Nah, bisa itu buku khusus, kitab apa, mu'jam, boleh katakan mu'jam khusus atau mu'jam umum ya, mu'jam wasit. Nah, di situ bisa dilihat nanti ya. Dan itu bentuknya mu'jam saja ya? Ya, kamus ya. Baik, betul, itu kamus. Satu ya, kitab. Nah, ya, baik, alhamdulillah. Itu khusus tentang mas, apa, membahas tentang apa, fiil-fiil yang membutuhkan kata bantu atau huruf jar. Nah, insyaallah. Ya. Dan informasi juga, Anda bisa juga mendownload di Maktabah Waqfiyah. Ya, Ustaz, ada dengan judul Mu'jam ya. Al-Afal Al-Muta'addiyah Biharfin, Ustaz, judulnya. Ada ya, Biharfin ya. Nah, ya. Ya. Bagi yang penanya, silahkan bisa dilihat dan cukup banyak kata-kata tersebut ya, yang bisa diambil atau dilihat dalam mu'jam tersebut atau kamus secara khusus Af'al Muta'addiyah. Taib, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, mohon koreksi, benarkah susunan kalimat ini waj'alna husnil khatimah akhirina, waj'alna husnil khatimah akhirina, bagaimana dan bagaimana i'rabnya Ustaz? Susunannya waj'alna husnil khatimah akhirina, waj'alna husnil khatimah akhirina, bukan akhirina, kenapa dia kasrah? Fi akhirina, seharusnya pakai fi dia. Ya. Dan maknanya ya, waj'alna husnal khatimah. Jadikan kami apa? Husnal khatimah. Penghujung akhir yang baik maksudnya. Waj'alna akhirana. Baik. Ya. Waj'alna akhirana husnal khatimah atau bi husnal khatimah. Karena ba itu apa? Bija ba zaidah, ya, untuk menguatkan. Waj'al akhirana bi husnal khatimah. Atau waj'al akhirana fi husnil khatimah. Ya, tayyip, masyarakat. Lebih tepatnya didulukan akhirana. Dia sebagai objek dia. Waj'al akhirana. Jadikan akhir. Akhir kami, akhir hidup kami maksudnya. Nah. Waj'al akhirana ay waj'al akhira hayatina. Bi husnil khatimah. Dengan apa? Penutup yang penutup baik. Yang baik. Ya. Atau fi husnil khatimah. Itu yang tepatnya. Ya. Taib, jazakumullah khairan. Demikian akhi yang bertanya, barakallahu fik. Kami ya, angkat karena butuh juga ya, perlu juga kadang-kadang mau doa ya. Nah, Ustaz. Ya. Jadi menyusun ya, kita boleh menyusun doa dengan apa? Dengan susunan kelima bahasa Arab daripada bahasa Indonesia ya. Lebih bagus bahasa Arab, tapi bahasanya harus ada yang kaidah. Iya, itu boleh. Iya, terlebih lagi yang lebih afdal, Pak. ayat-ayat Al-Quran kan gitu, atau hadis Nabi yang mengandung doa, itu lebih afdal lagi. Ya. Ya. Boleh juga dengan bahasa kita, terutama bahasa Arab, tapi itulah kaidahnya, harus apa? Harus bagus kaidahnya. Ya. Jazakumullah khair Ustaz. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, benarkah kalimat berikut bahastu anil kitabi fil fasli, itu yang pertama, ya. Atau yang kedua bahastu kitaba fil fasli? Baik, kalau bahastu anil kitab fil fasli, berarti apa? Saya mencari. Nah, tapi kalau bahastu kitab fil fasli itu arti membahas. Lain makna. Iya. Jadi bahastul kitab itu maknanya apa? Membahas. Iya. Antum ingin membahas kitab, ha? Iya. Bukan mencari maknanya. Iya. Nah. Ya, kalau membahas arti apa? Membahas atau mentelaah itu tanpa huruf jar. Ya. Tapi kalau mencari itu harus pakai an. Bahasa bahastu anil kitab fil fasli. Betul, kedua-duanya benar tapi lain makna. Nah. Iya. Maknanya sangat apa? Berbeda maknanya. Jauh berbeda.